Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wasallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustadzuna Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizullah Ta'ala. Dan walhamdulillah di kesempatan pagi hari ini beliau sudah bersama kami. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan Ustadz, kaif halukum? Masya Allah. Taib, tafadhol Ustadz untuk materinya bisa disampaikan pada pagi hari ini. Waantum jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Allam fi syarh Umdatul Ahkam, dan kita sampai pada hadis At-Tasi' wal Arba'un ba'da Tsalatsami'ah. Hadis yang ke-349. Wa huwa hadithun 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. حديث dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan aw qala imra'an," kalau ada seseorang, dengan kata rajulan seorang laki-laki, "aw qala imra'an," atau beliau berkata bukan seorang laki-laki tapi seseorang siapapun, "ada yang melihat mengintip kepadamu tanpa izinmu dan kemudian kau lempar dia dengan batu dan kau menyebabkan dia buta matanya, maka tidak ada dosa atasmu." Demikian hadis ini secara ringkas, yang maknanya berarti seseorang memiliki suatu kehormatan, memiliki privasi, tidak boleh ada seorang yang mengintip ke rumahnya. Kalau sampai ada yang mengintip tanpa izin, kemudian dilempar dengan batu sampai buta matanya, maka tidak dosa bagi yang melempar tadi. Karena yang salah adalah yang mengintip. Yang salah adalah orang yang melihat ke dalam rumah atau ke dalam sesuatu yang privasi. Ini barakallahu fikum satu pelanggaran besar. Kita lihat syarahnya, maknanya secara ijmali, secara ringkas. Lil insani hurmatun 'azimatun wa maqamun kabir. Di dalam syarahnya Taisir Al-Allam dikatakan bahwa seseorang memiliki kehormatan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. وَقَدْ حَضَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Artinya seorang Muslim memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi, dijaga tiga perkara. Dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, dan dijaga darahnya. Mungkin masih ingat apa yang pernah kita sampaikan dalam bab-bab yang lalu tentang ucapan Rasulullah SAW di khutbatil wada', di khutbah terakhir beliau, khutbah perpisahan. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi dalam khutbah tersebut, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci, terjaga seperti sucinya hari ini, yaitu hari Arafah, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan suci, dan negeri ini, negeri Mekkah. Bayangkan kesucian, kehormatan, darah, dan harta seseorang itu lebih daripada sucinya hari Arafah, lebih sucinya daripada bulan Dzulhijjah, dan lebih suci daripada tanah haram, Mekkah. Berarti istimewa sekali seorang muslim kehormatannya. Tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim. Tidak boleh dijatuhkan kehormatannya dengan zalim. Tidak boleh pula ditumpahkan darahnya dengan zalim. Walakinnahu idza atudiya ala ghairihi zalat hurmatuhu. Tetapi kalau ternyata orang ini melakukan i'tida, kejahatan, melakukan satu pelanggaran besar, maka kehormatan tadi akan gugur. Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, seorang yang mencuri, dipotong tangannya, dan itu tertumpah darahnya. Seorang pembunuh, dibunuh, qisas, itu juga tertumpah darahnya dan hilang nyawanya. Demikian pula yang berzina, muhsan, dalam keadaan disaksikan oleh 4 saksi, atau dia mengakui, maka dirajam sampai mati, dan lain-lain. Itu semua menunjukkan kalau dia atau manusia yang memiliki kehormatan tadi, yang tadinya terjaga hartanya, darahnya, dan nyawanya, kalau dia memiliki pelanggaran-pelanggaran, maka kehormatan tadi akan berkurang atau hilang. Wasaghura maqamuhu, maka kedudukannya menjadi turun rendah. Id ahana nafsahu wa qallala qatarahu, karena dia sendiri yang menghinakan dirinya dengan dosa-dosa tadi, dia sendiri yang mengecilkan dirinya, dia sendiri yang menjatuhkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan jahat tadi. فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِنْ وَرَاءِ بَابِهِ أَوْ مِنْ فَوْقِ جِدَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَفَقَعَ عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَىٰ هَذَا الْفَاقِعِ إِثْمٌ وَلَا قِصَاصٌ. Maka siapa yang melihat privasi orang lain, dengan kata lain mengintip tanpa izin, min wara'i babih, apakah dari balik pintu, melihat ke lubang kunci atau melihat dari lubang atasnya atau itu min wara'i babih, au min fawqi jidarih, atau dari atas dindingnya naik ke sesuatu sampai bisa melihat dari balik tembok apa yang ada di dalam sana, padahal di dalam ada wanita-wanita yang bukan mahram, yang biasa kalau keluar memakai hijab, ternyata diintip, dilihat bagaimana tanpa hijab. Ini pelanggaran. Dan ini kejahatan. Sehingga orang tadi merendahkan dirinya dengan mengintip, menjatuhkan kehormatannya, dan kalau sampai dilempar dengan batu dan buta matanya, itu yang melempar tidak dosa. Yang melempar tidak dosa. Kata Nabi dalam hadis tadi, fafaqa'ta 'ainahu, engkau menyebabkan matanya rusak, matanya buta. Falaisa 'alaika junah, engkau tidak terkena dosa. Mengapa? Karena dia sendiri yang menyebabkan kehormatannya tidak lagi terjaga. Dia sendiri yang menyebabkan kehormatan dirinya tidak lagi terjaga. Maka dikatakan dalam syarah ini, falaisa 'ala hadzal faqi' itsmun wala qisas. Maka bagi orang yang melempar dengan batu tadi, yang mengenai matanya tadi, enggak ada dosa dan enggak ada balasan, enggak ada qisas. Li'annahu asqata hurmatahu wa arkhasa 'udwahu, karena dia sendiri yang menjatuhkan kehormatan dirinya dan dia sendiri yang menjadikan anggota badannya jadi murah, tidak berharga, karena dipakai untuk dosa. Bijinayatiha, karena sebab kejahatannya. Bittila'i ala buyutin nas, dengan mengintip ke rumah-rumah manusia. Wa'auratihim, dengan mengintip aurat-aurat manusia. Fahadha min babil qisas, la min babil mudafa'ah, fatakunu bil ashal fal ashal. Ini, barakallahu fikum, termasuk babul qisas. Bukan dari bab al-mudafa'ah. Bukan dari bab pembelaan diri. Fatakunu bil ashali fal ashal. Maka tentunya dengan yang lebih ringan atau lebih ringan. Kalau dari bab pembelaan diri. Perhatikan perbedaan dua perkara. Yang pertama qisas. Yang kedua al-mudafa'ah. Babul qisas adalah seseorang berbuat kejahatan dihukum setimpal. Itu qisas. Tetapi kalau mudafa'ah, pembelaan diri, dia diserang dan dia bela diri. Apa bedanya? Bedanya kalau membela diri, maka dengan ashal fal ashal. Dengan yang paling ringan, cukup, ya udah, selesai. Misalnya dengan yang paling ringan, kamu tutupi dirimu dengan tameng, kemudian kamu pojokkan dia, dan kemudian ditangkap. Dia tidak luka, dia tidak berdarah, dia tidak mengalami berbagai macam kejelekan. Itu yang paling bagus. Artinya yang paling ringan. Tetapi kalau tidak bisa, terpaksa kamu lawan, walaupun dia luka. Tidak bisa juga, sampai qadarullah mati dia. Yang menyerangnya. Ya gak apa-apa. Itu pembelaan diri. Perhatikan, pembelaan diri itu hukumnya, kalau bisa yang terkecil, yang ashal, yang paling mudah, maka yang paling mudah saja. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Yang penting kamu selamat. Karena itu pembelaan diri. Yang penting kamu selamat dari serangan dia. Itu saja. Taib. Fal ashal. Fal ashal. Asal. Kalau bisa yang paling ringan, yang paling ringan, paling ringan. Kalau enggak bisa, tambah. Kalau enggak bisa, tambah tinggi lagi. Sampai kalau mati pun itu pembelaan diri. Taib. Berbeda dengan qisas. Kalau qisas, walaupun, tetap di qisas. Tetap di qisas. Yang paling ringan dulu. Enggak ada itu, yang paling ringan dulu. Kalau qisas, kamu berbuat, ya harus dibalas. Taib, sekarang. Orang yang ngintip tadi dilempar. Masuknya kemana babnya? Apa yang paling ringan saja? Hus-hus begitu. Udah selamat. Dia udah gak ngintip lagi. Ini hukum. Dan ini qisas. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kita lihat barakallahu fikum. Dikatakan ma yuqad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Ini istinbat hukumnya. Istafadna min hadzal hadits awalan tahrimu al-tila' ala ahwalin nas fi manazilihim. Pertama, haramnya melihat keadaan manusia di dalam rumahnya. Tidak boleh mengintip, menyelidiki, melihat, mengintai kegiatan manusia di dalam rumahnya, karena itu privasi urusan mereka. Tidak boleh kita fudul. Tahu fuduli? Fuduli itu melakukan sesuatu yang bukan urusannya. Itu fuduli. Ikut campur dengan apa yang bukan urusannya. Dan termasuk juga itu perkara yang sia-sia, perkara yang sama sekali tidak ada kaitan dengannya. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang adalah tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ditambah lagi bahwa perkara itu juga termasuk tajassus. Tajassus artinya menyelidiki. Padahal Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling tajassus dan jangan kalian saling berghibah. Dan ghibah biasanya hasil dari tajassus. Ngintip dulu, menyelidiki dulu, apa sih di rumahnya, ngapain sih di rumahnya. Oh, begitu. Setelah itu ghibah. Tahu kamu, ternyata orang ini yang kamu kira soleh, yang ternyata kamu kira baik, ternyata dia di rumahnya begini, begini, begini. Saya punya bukti. Saya ngintip, saya foto, saya video. Ngapain? Apa urusanmu menghisap seseorang? Hisap seseorang urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini khonidun azakumullah pelanggaran yang besar karena bertumpuk di sana sekian kesalahan. Kesalahan pertama tajassus. Kesalahan kedua ghibah. Kesalahan ketiga dia ikut campur apa yang bukan urusannya. Yang keempat, melanggar hadis ini. Yaitu, jangan mengintip, dia mengintip. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekarang semakin canggih. Cara mengintipnya tidak lagi dengan naik ke sesuatu, ke dinding, kemudian mengintip dari lubang-lubang. Tidak lagi begitu sekarang. Ada yang pakai drone. Hati-hati, itu juga hukumnya sama. Kalau dirusak drone-nya, fala alaik, tidak ada kejelekan atasmu. Salah sendiri, kenapa fuduli? Kenapa dia mengintip? Misalnya dipukul dengan kayu drone-nya, hancur, itu enggak ada apa-apanya. Kenapa enggak ada apa-apanya? Dibandingkan dengan mata. Kata Nabi, sampai matanya buta sekalipun, enggak ada dosa atasmu. Kalau ada orang yang mengintip kepada privasimu, maka lempar matanya, kalaupun buta, maka engkau tidak dosa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadisnya akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dalam dua kitab sahih. Berarti apa faedah pertama? Tidak boleh mengintip kepada keadaan manusia di rumah-rumah mereka. Wan-nadhar ilaihim. Melihat apa yang tidak perlu dilihat. Apa yang tidak boleh dilihat di rumah mereka. Masih ada satu lagi faedah. Walistima' ila kalamihim. Termasuk juga tajassus. Termasuk juga fuduli. Termasuk juga dia ikut campur pada urusan orang lain. Adalah mendengar pembicaraan orang lain. Jadi ngintip enggak. Tapi telinganya yang ditempelkan ke pintu. Ngomong apa saja di dalam. Oh, ternyata ngomongnya masalah ini. Oh, masalah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan petugas sekalipun, petugas kepolisian misalnya, kalau tidak ada indikasi tertentu, tidak ada laporan tertentu, mereka tidak akan tajassus. Tidak akan mereka menyelidiki, kecuali setelah ada korinah-korinah. Tanda-tanda. Ternyata dia begini, ternyata dia membuat ini, membuat itu di rumahnya. Maka baru mereka selidiki. Dan itu pun petugas. Adapun selain petugas. Dan tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan perlu diperiksa, diselidiki dan sebagainya. Pertama, tidak ada alasannya. Kedua, kamu bukan petugas. Kamu bukan polisi. Ngapain menyelidiki orang lain? Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi sebagian orang mengira bahwa dirinya adalah orang yang bisa menghitung kebaikan dan keburukan seseorang. Saya akan hitung si fulan kebaikannya berapa. Loh, bukan urusanmu, itu urusan malaikat. yang akan mencatat kebaikan dan keburukan seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada pada mereka dari kelebihan dan kekurangan, dari kebaikan dan keburukan. Kamu yang diperintahkan tahkum 'ala dhahir wallahu yatawalla sarair. Kamu hukumi apa yang zahir, Allah lah yang akan menghitung apa yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Berarti faedah pertama apa? Tidak boleh mengintip dan tidak boleh nguping. Ah, bahasa bebasnya nguping. Mencuri pendengaran. Mencuri pendengaran. Hukumnya sama dengan mengintip. Yang kedua, suqutu hurmati man fa'ala dzalik. Faedah kedua, jatuhnya kehormatan orang yang melakukannya. Orang yang melakukan dua perkara tadi, mengintip atau nguping, kehormatannya jatuh. Wa ihdarul 'udwi alladhi yattali' bihi 'ala ahwalihim, dan akan gugur penjagaannya terhadap anggota badan yang dipakai untuk ngintip tadi. Anggota badan yang dipakai adalah matanya. Maka kalau sampai dicolok buta matanya, kamu tidak dosa. Kamu lihat dari balik pintu ada yang ngintip. Kamu tusuk dari lubang tersebut dengan sesuatu. Matanya berdarah-darah. Salah siapa? Salah yang ngintip. Ini barakallahu fikum faedah kedua. Karena dengan dia mengintip, dia menjatuhkan kehormatan matanya. Menjatuhkan kehormatan matanya. Wa ihdar al-udhu. Maka hilanglah penjagaan terhadap matanya dan perlindungan terhadap matanya yang dipakai untuk melihat privasi orang lain. Yang ketiga. Inna sahib al-bayt an yafqa 'ainahu wa laysa 'alaihi ithmun wa la qisas. Yang ketiga, bahwa pemilik rumah boleh untuk menusuk atau melempar dengan batu ke matanya dan tidak ada dosa baginya dan tidak ada qisas baginya. Yang keempat, zahirul hadis anna sahib ad-dar la yahtad ila indari. Tampak dari hadis ini bahwa pemilik rumah la yahtaj ila indari. Pemilik rumah tidak perlu untuk memperingatkannya dulu. Peringatkan dulu, kalau sudah diperingatkan masih terus juga, baru dilempar dengan batu. Tidak. Dari hadis ini, tidak ada perintah untuk memperingatkannya sebelum dilempar. Kalimatnya sangat jelas. Kalau dia mengintip, kemudian kamu lempar, rusak matanya, enggak ada dosa bagimu. Wa yu'ayyidu dzalika ma akhrajahu al-Bukhari. Dan didukung riwayat ini dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Iddat Abwabin min Sahihihi. Dari sekian bab dalam kitab sahihnya. Di antaranya anna rajulan ittala'a fi hijri babi Rasulullah SAW. Bahwa ada seseorang yang mengintip ke salah satu rumah dari rumah Rasulullah SAW. Fa'akhadha SAW musyakhisan wajaa yaqtalun nadhir bil misqas. Maka Nabi pun mengambil satu tongkat dan kemudian mulailah beliau tusukkan tongkat itu kepada orang yang mengintip tadi. Fa'adha min abwabil qisas. Maka ini adalah balasan bagi orang yang mengintip. Ini qisas. Lianna bab mudafa'atus sa'il hiya allati takunu bil ashal. Karena yang ada riwayatnya untuk memakai yang paling ringan dulu sebelum yang paling berat itu pada mudafa'ah. Lianna bab mudafa'atus sa'il, karena bab menolak kejahatan orang yang menjahati atau menginginkan kejelekan padamu, maka tolaklah kejahatannya, lindungilah dirimu. Bil ashal fal ashal thummal ashab, dengan yang paling mudah dulu kemudian yang berikutnya sampai yang paling berat. Artinya kalau bisa dengan yang mudah, jangan dengan yang berat. Ini mudafa'atu sa'il. Sudah kita katakan tadi bahwa urusan mencolok mata orang yang ngintip, melempar mata orang yang ngintip, ini urusannya bukan mudafa'atu sa'il. Urusannya bukan menolak kejahatan seseorang. Kalau menolak kejahatan seseorang, yang paling ringan dulu. Tutup lubangnya, gak bisa ngintip. Cukup. Itu kalau mudafa'atu sa'il. Ada orang bawa pedang, serahkan hartamu. Nah, kamu tidak harus membunuh dia. Kalau bisa, melindungi dirimu dengan cara lain. Dengan lari, dengan menghindar, dengan menutup pintu mobilmu, dengan menjalankannya, dengan segala macam cara. Kalau tidak bisa, terpaksa harus kamu lawan. Semakin berat. Kalau ternyata kamu hampir terbunuh, kalau saja kamu tidak menikam dia, maka kamu tikam dia. Terpaksa. Sampai mati. Karena tidak bisa lagi dia menghindari kejahatan orang ini kecuali dengan itu. Berarti kalau membela diri, itu dari ashal fal ashal. Kalau bisa dengan yang paling ringan, hanya dijebak saja, kemudian dikunci, kemudian panggil polisi. Udah orang itu tidak luka sama sekali. Tidak mengapa. Taib. Dan ini barakallahu fikum dalam hukum-hukum yang ada di negeri kita, bahkan di negeri lain pun sama seperti itu. Kalau dia bela diri, maka dia tidak disalahkan. Tetapi hendaklah bela diri dengan yang paling ringan dulu. Kalau selamat kamu dengan cara ringan itu, cukup. Nggak perlu yang lebih dari itu. Baik, adapun ini, mencolok mata orang yang ngintip, itu adalah pembalasan. Beda. Maknanya pembalasan seperti kisos. Karena kamu berbuat ini, maka hukumnya ini. Berani ngintip, saya colok kamu. Begitu. Berani kamu mengintip, saya lempar matamu dengan batu. Ini barakallahu fikum berbeda dengan mudafa'atu sa'il tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustadzuna atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya biinillahi taala wa taufiqihi. Kita cukupkan wasallallahumma wa sallim wa barik al Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.